kau tak datang malam yang kau janji. Suratmu itu ku jadi ragu, selalu cemaslah hatiku. Datang, datang, walau hanya mimpi. Aku pun tahu tentang cintamu, kesetiaan yang kita miliki. Bahagia hati selama cinta, dan merindu masihlah untukku. Sayang, sayang, aku pun rindu. Kepada siapakah ku tak tanyalah padaku, duhai kekasihku, kau pun pasti tahu kesetiaan ini hanyalah padamu. Aku pun tahu tentang cintamu, kesetiaan yang kita miliki. Bahagia hati selama cinta, dan rindu masihlah untukku. Sayang, sayang, aku pun rindu. Kepada siapakah ku tanya, pada siapa kerinduan di hatiku? Tanyalah padaku, duhai kekasihku, kau pun pasti tahu kesetiaan ini hanyalah padamu.